Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, ini adalah pertemuan kita yang perdana dari qiraah kita kitab Al-Furuq baina aqidati salafi wa aqidati murji'ati fil iman, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Muhammad Suwayyih Suwayyih dengan kata pengantar yang telah dibaca dan diberikan kata pengantar oleh dua syekh yang mulia, yang keduanya adalah anggota Hay'ah Kibar wal Ulama dan Lajnah Daimah, yaitu Samahatu Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh dan juga Samahatu Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Fauzan hafizahumullahu ta'ala. Kita tidak akan banyak bercerita di awal ini, biarkan musannif yang bercerita mengenai penulisan kitab ini. Langsung kita baca aja. Perdana, kita mau baca semua dari awal sampai akhir. Ya, lihat di halaman 5. Nah, lihat di halaman 5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Ya. Fadal Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Muqaddimah. Qala Syahri, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hafizallahu ta'ala, laqad mannallahu 'alal bashariyyati jam'a an ba'atha lahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa mubashshiran wa nadhiran wa ja'alahu sirajan muniran fa adaa Allahu bihi minadh-dhulumati wa hada bihi minadh-dhalalati wa akhraja Allahu bihi man syaa'a min ibadihi min ad-dhalali ila al-hidayati wa mismu min adh-dhulmati ila an-nuri wa min al-'ama ila al-basirati wa min ad-dayyi ila as-sa'ati wa aqama bi mab'athihi ala khalqihi al-hujjata wa awdaha al-mahajjata wa awdaha al-mahajjata. Dengarkan sini, ikoni maju-maju ini. Sejuk sini. Remon, ya, maju-maju. Jauh-jauh, main jauh-jauh. Ah, terus, lanjut. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila allahi tasirul umur fa hadiyuhu akmalul hadi wa syariatuhu akmalus syara'i wa minhajuhu huwa namatu al awsatu kama qala ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata فمن أخذ بما جاء به كان من المهتدين ومن حاد عنه يمنة أو يسرة كان من أهل الغواية والضلال المبين. كما قال تعالى وإن تطيعه تهتدوا فمن لم يطعه فهو من الضالين. وقال تعالى حسب يا مقدمة. Berkata Syekh Al-Muallif, beliau berkata laqad mannallahu 'alal bashariyyati jam'a, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada manusia semuanya. An yab'an ba'atsa lahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira, yaitu Allah mengutus kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru pemberi petunjuk, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Faja'alahu sirajan munira, maka Allah menjadikan beliau sebagai siraj, pelita, muniran, yang bercahaya. Fa'adha'ah yudhi'u, itu fi'il, fi'il madi. Fa'adha'allahu bihi minat zulmati, maka Allah menerangi manusia dengan perantara Nabi, ya, dari kegelapan. Wahadabihi, dan Allah memberikan hidayah kepada manusia melalui Nabi SAW minat dalalati, dari sebelumnya kesesatan. Wa akhrajallahu bihi man sya'a min ibadihi minat dalali ilal hidayati, dan Allah mengeluarkan dengan dakwahnya Nabi, mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya yang mereka sebelumnya terjerumus dari kesesatan menuju hidayah. Wa minadz zulmah ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, dan dari kebutaan menuju basirah, menuju basirah yang terang benderang. Wa minadz dayyiqi, dari kesempitan ila saati, menuju kelapangan. Wa aqama bima ba'athihi 'ala khalqihi al-hujjata, dan Allah telah menegakkan hujjah kepada para makhluknya dengan diutusnya beliau. Jadi diutusnya Nabi itu hujjah. Makanya Nasrani Yahudi enggak ada klaim, tidak diterima klaim mereka kalau mereka tinggal di kutub utara sekalipun mereka beragama Kristen. Kemudian di akhirat, ya Allah, saya enggak tahu ada Nabi Muhammad, saya taunya Yesus Kristus. Enggak ada. Kata Nabi SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, la yahudiyun wala nasraniyun, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar aku, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani. Thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku diutus dengannya. Ila kana min ashabin nar, kecuali orang tersebut adalah penduduk neraka. Maka diutusnya Nabi adalah hujjah bagi mereka. Tidak ada urusan, ya, tidak ada urusan mereka di kutub utara kayak Yahudi, Nasrani, mereka di kutub selatan kayak bergaul sama penguin, sama beruang kutub. Tidak tahu, tidak ada hujjah. Ya, diutusnya Rasulullah SAW, Nasrani dimanapun, kafir dimanapun, maka mereka tidak diterima hujah mereka. Wa awdahal mahajjah, dan Allah pun telah menjelaskan, ya, mahajjah, hujah, tujuan dari hujah itu apa, target dari hujah itu apa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka basyahidan wa mubasyira wa nadhira, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallah bi'idni, dan juga sebagai da'i, orang yang menyeru manusia kepada Allah dengan izin Allah. Wa sirajan munira, dan juga sebagai pelita yang menerangi. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina, Demikianlah kami mewahyukan pada engkau sebagai ya, mewahyukan roh. Roh di sini kata para ahli tafsir adalah Al-Qur'an. Dengan perintah kami, ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kemudian ya. Ya, kemudian kami menjadikan Al-Qur'an itu ya, bercahaya yang kami memberikan petunjuk dengannya kepada siapa saja yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini hidayah, hidayatul irsyad. Bukan hidayah taufik. Kalau hidayah taufik, Nabi enggak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Itu hidayah taufik yang masuk ke kalbu. Nah, itu hanya milik Allah, di tangan Allah. Nabi dinafikan. Nabi enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Nabi cintai. Nah, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaitu jalan Allah yang miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ala wa ilallahi tasirul umur. Ketahuilah bahwa segala sesuatu, segala perkara itu akan kembali kepada Allah. Fahadiyuhu akmalul hadiyi wa syari'atuhu akmalus syara'ihi. Maka petunjuk dan syariat Nabi ada yang paling perfect, paling sempurna. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, siapa yang meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuknya Nabi, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Atau dia meyakini bahwasanya boleh keluar dari syariatnya Nabi. Karena beranggapan ada syariat yang lebih bagus untuk diterapkan, lebih cocok untuk diterapkan. Karena sesuai dengan teritori dan zaman, maka dia kafir murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Wa manhajuhu, dan manhajnya Nabi itu apa? Huwa annamatu, adalah manhaj yang yaitu metode yang al-awsat. Yang awsat. Awsat ini banyak para ulama menjelaskan itu pertengahan. Ada juga yang menerangkan yaitu yaitu apa? Kebenaran. Oleh karena itu Abu Thalib dia itu pertengahan. Tapi tidak dikatakan wasat. Abu Thalib pertengahan, enggak musyrikin, enggak juga muslimin. Maksudnya enggak pro musyrikin, enggak pro muslimin. Ya. Paham enggak sini? Nah, kata para ulama, seandainya wasat itu dinamakan pertengahan, maka Abu Thalib pasti jadi ahli wasat. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian, ja'alnakum, umat yang wasat, yang pertengahan. Kalaupun dikatakan pertengahan, yang dia ya tidak tafrid, tidak ifrat, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, semuanya dalam bab iman, tidak seperti murji'ah, tidak seperti khawarij, ya, dalam bab sahabat tidak seperti nasibah yang mencela sahabat, maupun tidak seperti rafidah, ya, atau tidak seperti siapa yang mencela dan terlampau gulu terhadap sahabat, yaitu ahlul bait, terutama yaitu siapa? Ahlul bait syiah, ataupun pembencinya dari kalangan khawarij, yaitu kaum nawasib, walaupun kaum ini sudah punah. Dalam bab takdir tidak seperti jabriyah maupun qadariyah. Nah, dalam bab asma wa sifat tidak seperti jahmiyah yang menolak, tidak pula seperti kaum mumastilah atau mujassimah. yang terlampau dulu mengisbat sehingga menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk dan seterusnya. Faman akhadha bima jaa bihi kana minal muhtadin. Maka barang siapa yang mengambil apa yang dibawa oleh Nabi, maka dialah orang yang termasuk di antara orang yang mendapatkan petunjuk. Waman hada anhu, hada itu menyimpang artinya, hada yahudu, mutaadinya dengan huruf an biasanya. Dan barang siapa yang menyimpang dari petunjuk Nabi ke kanan atau ke kiri, maka dia termasuk ahlul gowayah. Ya, gowayah itu sama dengan dolal. Wadolal al-mubi. Maka dia termasuk orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu, wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian mentaati beliau, maka kalian dapat petunjuk. Faman lam yuti'uhu fahuwa minad dalin. Namun siapa yang tidak mentaati Nabi, maka dia sungguh tersesat. Asar, hayat, hadis mengenai hal ini sangat banyak. Ya. Sangat banyak mengenai hal ini. Baik, lanjut berikutnya. Zaki, Zaki. Jarro'a itu ro'nya tasydid. Jarro'a. Jarro'a hataini al fitnataini mu'anatun azimatan. Mu'anatan azimatan. Fakana min asari ima tadu'du il i'tiqadi. Fakana min asari ima. Berarti isim kana ini. Tadadu masdar dari apa? Tadadu'a ya tadadu. Wa tafarruqul jama'ati wa tasallutul kafirina. Wa inna min sunnatillahi ma qama da'i annahu ma qama da'i bid'ati illa qama suqu jihadihi wa idqaliha wa raddiha. Wadzalika ma yaqulu bihi ulama'u suqu jihadiha wa ibtaliha wa radduha. Terus wadzalika ma yaqulu bihi ulama'u ar-rabbaniyuna min as-salafi wa atba'ihim bihi wa atba'uhum atba' ma'tuf ke mana? Ke ulama, bukan ke salaf. Terus wa atba'uhum bi ihsani ila yaumiddin fa yarudduna hadhihi al-bid'ah bi nususil kitabi wa sunnati wa athari salafi. Ada misdaqun liqawli ta'ala wala ya'tunaka bimithlin illa bimasalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Nah, masuk. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa man yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dia kekal, mereka kekal di sana. Dzalikal fawzul azim, yang demikian adalah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillah, namun siapa yang bermaksiat pada Allah, tidak mau taat pada Allah wa Rasulah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar hudud Allah, batasan-batasan Allah, yudkhilhu nara. Yudkhilhu, apa irobnya yudkhilhu? Remon. Yudkhilhu. Remon, apa irobnya? Adkhala yudkhilhu. Yudkhilhu. ada. Nah, apa ya ikhwah? Hah? Ia majazum sebagai apa? Ahsan tum jawabu syart. Jawabu syart itu kan sudah jelas tuh. Hah? Wa man, ya. Mannya man syartiyah jazimah. Yudkhilhu nar. Siapa yang melanggar hudud, nah, batasan-batasan Allah, Allah akan memasukkannya ke neraka. Raymond lagi sakit ya? Tadi dars pagi enggak datang kan? Udah sembuh, Mon? Udah ringan. Itu gara-gara kenapa? Corona apa ngebet nikah? Hah? Masya. Hah? Siapa Allah? Laba setahun insya. Bisul? Waduh, enggak keren banget. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Terputus tadi siarannya. Ya, walahu adabun muhin, dan baginya adab yang pedih, adab yang muhin. Adab yang menghinakan, bukan yang pedih ya. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah, dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya'ab syah, apa yang enggak mau itu? Maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia yang masuk surga. Siapa yang asani, yang tidak taat padaku, bermaksiat padaku, dia yang tidak mau. Rumusnya gitu aja. Ya. Wa inna mimma buliya bihil muslimun fitnatan 'azimatan. Maka diantara fitnah yang menimpa, yang kaum muslimin ditimpa oleh bencana, oleh bencana ini adalah dua fitnah yang besar. Yang pertama fitnah khawarij, yang kedua fitnah murji'ah. Ya, fitnah khawarij dan fitnah murji'ah. Ini harus disanggah, dibantah, diluruskan. Yang mana? Keduanya. Jangan khawarij saja, murji'ahnya dibiarkan. Nanti umat akan terjerumus ke dalam fitnah murji'ah, fahum la yash'urun, dalam keadaan umat enggak sadar. Ya. Walhamdulillah telah banyak yang membantah khawarij. Siapa yang membantah murji'ah? Sedikit. Harusnya semua dai, para ulama, para asatidah, para jengan, para habaib, para kiai kalau mau. Nah. Loh kan mereka jadi dai juga membantah murji'ah ini. Ya. Sebelum membantah murji'ah, mereka mesti membersihkan dulu keimanan mereka dari murji'ah. Ya. Banyak orang enggak mau tahu, sudah alergi. Sudah alergi. Ya. Akhirnya dia taunya hakikat keimanannya itu-itu aja. Dalam keadaan dia terjatuh ke dalam murji'ah. Kejatuh ke dalam murji'ah itu lebih mengerikan dibandingkan terkena virus corona. Kalau virus corona kena, paling maksimal mati. Tapi kalau kena virus murji'ah, paling-paling apa? Sesat. Kalau sesat, paling-paling apa? Neraka. Kok neraka paling-paling? Enggak ada. Itu udah azab mengerikan. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini mesti diperhatikan. Mana lagi tadi? Ya. Waqad anatil ummatu al-islamiyah. Maka umat Islam telah menderita. Ya, jarra'a hatainil fitnatain, disebabkan dua fitnah ini. mu'anatan 'azimatan, dengan penderitaan yang besar. Fakal ya, dengan adanya Khawarij tampillah teroris-teroris, dengan adanya Murji'ah tampillah setan-setan liberal. Setan-setan liberal, setan-setan pluralis, setan-setan liberalis, setan-setan sekuleris, setan-setan nasionalis. Itu semua pintu masuknya dari pintu masuk Murji'ah. Makanya para ulama menyatakan babul irja, pintu Murji'ah ini adalah pintu masuknya seorang kepaham liberal. Ini pintu masuknya. Sebagaimana terorisme pintu masuknya adalah Khawarij. Nah ini mengerikan ini. Ya. Kalau ditanya lebih sesat mana, ya para ulama salaf menyebutkan Murji'ah lebih sesat daripada Khawarij. Lebih sesat daripada Khawarij. Ya. Murji'ah sudah level Jahmiyah, mukaffirah, ya, jadi kafir dia. Ya. Semisal dia enggak mau mengkafirkan Yahudi Nasrani, ya dia kafir, murtad. Man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabahum kafara. Kenapa? Oh, kan Kristennya belum dapat hujah. Ya, uskup Belo, Sri Paus Paulus, Bunda Teresa, dan pendeta siapa tuh namanya yang cabul di Surabaya, nah, itu kan belum dapat hujah, belum iqamatul hujah, ada syubhat di kepalanya. Nah ini yang ngomong siapa ini? Murji'ah. Gak ada diutusnya Nabi hujah buat mereka. Tadi jelas riwayatnya. La yasma'u bihi ahadun min hadhil ummah. La yahudiyun wala nasraniyun tsumma la yu'minu bi. Tidak ada seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, enggak beriman padaku dan apa yang aku bawa dari kerasulan, illa kana min ashabin nar. Kecuali dia adalah penduduk neraka, kafir, enggak peduli si uskup Belo, si Sri Paus Paulus enggak pernah dengar Nabi. Enggak peduli orang Kristen yang pelangak-pelongok di kutub utara cuman ketemu penguin sama beruang. Gak pernah dengar nama Nabi SAW. Gak ada urusan. Mereka kafir. Itu yang kita ditakrif. Kita ini ditakrif untuk mengkafirkan mereka. Ya, karena yang namanya iman, akidah. Ini akidah. Ini nafyu isbat. Maka nafyu yang pertama, kita barok terhadap mereka. Apa barok yang paling besar terhadap kufar? Mengkafirkan mereka dan sembahan mereka, agama mereka. Kita nyatakan agama mereka batil, palsu, sesat. Inna dina inda Allahil Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu jelas. Tapi barakallahu fikum. Paham sini? Ya. Mana lagi tadi? Fa kana min asarihima, maka di antara pengaruh dari keduanya, dua aliran sesat, aliran Khawarij dan Murji'ah, yaitu tadaddu'u al-i'tiqadi. Ya, ini isim kana, maka dia marfu. Tadaddu', masdar dari tadaddu'a, ya tadaddu'. Ya. Ya, yaitu melemahkan, ya, mengikis keyakinan dan tafarruqul jamaah, dan memecah belah jamaah, wa tasallutul kafirin, dan menyebabkan kafirin malah berkuasa atas kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Wa inna min sunnatillahi annahu ma qama da'il bid'ati, dan di antara, dan sesungguhnya di antara sunnatullah bahwasanya tidaklah hadir, muncul, qoma, tegak da'i yang menyuruh kepada bid'ah, illa qoma suku jihadiha. Suk, ini jangan diartikan pasar. Orang Arab biasa nyebut sukul qital, itu maknanya maudhi'u ishtibak. Yaitu medan atau tempat jihad. Maka hadir pula medan atau tempat jihad yang membatalkannya dan menyanggahnya. Wadzalika ma yaqumu bihi al-ulama war-rabbaniyuna min as-salafi wa atba'uhum. Dan yang demikian itu ialah yang telah dilakukan oleh para ulama rabbaniyun dari kalangan salaf dan pengikut mereka dengan ihsan, dengan baik sampai hari kiamat kelak. Fayarudduna hadzal bid'a, maka mereka membantah bid'ah-bid'ah tersebut, bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, binususil kitabi was sunnah, dengan nas Al-Qur'an dan sunnah, dengan basirah. Karena itulah ciri khas dakwah pengikut Nabi. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Wa asari salaf, dan para asar salaf. Karena salaflah yang mengetahui maksud dari nas Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadza misdaqun, dan ini adalah bukti kebenaran liqaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah orang-orang kufar tersebut mendatangkan kepada engkau dengan perumpamaan. Orang kafir itu cuma hujahnya, bukankah begini, tapi kan seperti itu. Nah, itu aja udah. Illa ji'naka, menainkan kami datangkan kepada engkau wahai Nabi bil haqqi, dengan kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan tafsir yang paling baik, sehingga tidak ada lagi ruang untuk berkelit dari kalangan kufar. Wajah dal ulama, ini udah dibaca belum? Hah? Belum baca. San, ini san, baca san. Al-Khawarij ini badal dari hatain ke fatain itu. Oh, maf'ul dia ya. Ya, badal dari mansub, mansubun mithluhu. Ya, Al-Khawarij. Al-Khawarij wal murji'ata wa allaku fi fit tahdiri minhuma wa bayyanu dalala madhhabihima bima la yabqa ma hu udrun li mubtada'i limubtadi'in wa sahibi hawa. Wa inni qad nadartu fi kathirin mimma allafa al-ulama'u al-mu'asiruna minar raddi ala hataini al-firqataini fawajattu ar-rududa ala al-khawariji mutadawfiratin. Mutadawfirat itu maf'ul tsani dari wajattu. Terus wajuhu ma'tuf ke maf'ulnya wajuhu dahi syubhatihim wa mutakasiratin. Sama maf'ul tsani, mutakasiratan. Ghayra annahu laysa al-amru kadzalika. Boleh tija, boleh tuja. Tijaha fitnatul murjiati. Fitnatil murjiati illa muzuran. Illa nazran yasiran. Wa inni lamma ra'aytu al-amra kadhalika wa shiddata khatri wa shiddata khatri madhhabil murji'ati ala al-khasati qabla al-amati. Ala al-khasati, kenapa pakai ta'wil? Ala al-khasati qabla al-amati wa li kasratil du'ati ilayhi ma'a jahlin nasi bi haqiqatihi wa adami nufratihim min du'atil irja'i wa ra'aitu annal khatara qadir. Itu hamzahnya hamzah wasal di bawah disambungannya, itu fi'ilnya idlahamma yadlahimmu. Maknanya apa? Istadda qadidlahamma lamma Nabatat khadonat aqidatul maqul aqidatul jai wa akhrajatha bi bilabus. Labus itu mayulbas, mayulbasu namanya labus. Bilabusin, bilabusin zahiruhu, zahiruhu ar-rahmatu wa batinuhu al-adabu. Wa hadhanat aqidatul aqidatan hadhanat aqidatul irja'i wa akhrajatha biwajhin mu'asirin litubsida ala muslimina aqidat maqul dari afsada yubsidu aqidat salafi bismi salafi. Masya Allah. Terus padakhala al-irja'u ala jumlatin minan nasi khosotan wa amatan waqtarra bidakwahum khol bidakwahum khol kun kasirun ra'aitu darurata al-kitabat darurata al-kitabati fidalika tahdiran wa bayanan wa kashfan lihaqiqati mudaf lihaqiqati ma'um alihi. Nah, mahsab. Jazakallah khairan. Mana lagi tadi? Dari mana San bacanya San? Wajah fajahadal ulama uhatainil firqatain. Maka para ulama berjihad melawan dua kelompok sesat ini, kelompok Khawarij dan Murji'ah. Wa allafu fi tahdhiri minhuma, dan para ulama menyusun kitab yang mentahdir, memberikan peringatan kepada umat akan bahaya dari keduanya, Khawarij dan Murji'ah. Wa bayyanu dalala madhhabihima, dan para ulama menjelaskan kesesatan madhab keduanya ini, bima la yabqa ma'ahu udhrun, ya, dengan sesuatu hal yang tidak tersisa lagi udhur bagi para mubtadi wa sahibi hawa, dan para pengekor hawa nafsu. Wa inni qad nadartu fi katsirin, nadara yanzuru fi, maknanya apa? Nadara yanzuru fi. Kalau nadara yanzuru ila, maknanya apa? Melihat. Semisal perkataan Raymond, nadartu ilaiha. Nah. Ilaihanya ihanya banyak itu, kutub, madrasah. Domirahnya jangan selalu kembali ke dia itu ya. Ya, kalau nadhara yang zurufi maknanya bisa mengecek, memeriksa ya, itu memperhatikan. Ya. Inni qad nadhartu bi katsirin mimma annafa al-ulama'u al-mu'assirun min ar-raddi ala hataynil firqatain. Dan sungguh saya telah memperhatikan ya, pada kebanyakan kitab yang telah disusun oleh para ulama mu'assirun kontemporer, ya, dari berupa bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang tersebut, fawajattu ar-rududa, maka saya mendapati bantahan alal khawarij terhadap khawarij mutadafiratan, itu lebih melimpah. Ya, ini yang dilihat oleh beliau di negeri Saudi Arabia. Beliau tinggal di Riyadh, bermajelis setiap hari sama Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Wajuhud dahri syubhatihim mutakatsiratan, dan juhud bagaimana upaya para ulama ya dalam dahri itu apa, menghalau ya, mencegah segala syubhat mereka. Syubhat dari kalangan Khawarij itu lebih banyak ya dibandingkan dengan para ulama menyusun bantahan terhadap kaum Murji'ah. Padahal Murji'ah sama Khawarij lebih sesat Murji'ah. Setan-setan Murji'ah itu lebih berbahaya ya, dari virus corona ya, mengerikan ya. Ghayra annahu laysal amru kadzalika ya tijaha fitnatil Murji'ah, namun perkara tersebut tidaklah seperti pada bantahan terhadap Khawarij yang berlimpah banyak ruah, yaitu ketika berhadapan dengan fitnah Khawarij. Tijaha itu fitnah, berhadapan dengan fitnah Murji'ah. Illa nazran, nazran tu khalil, kecuali sedikit, yasiran, sedikit sekali. Sangat sedikit bantahan para ulama terhadap Murji'ah. Ya, lihat di kita ini dakwah banyak. Rad alal Murji'ah, rad alal Murji'ah, bantahan Tabligh Akbar, bantahan terhadap teroris. Teroris itu kan akarnya Khawarij. Itu terus Tabligh Akbar di masjid, di kantor polisi, di tempat-tempat pemerintahan, itu terus betul, itu bagus. Tapi harus seimbang, bahkan lebih banyak mestinya porsinya terhadap Khawarij. Ya, afwan, terhadap Murji'ah. Karena dengan adanya Murji'ah lahirlah, ya, lahirlah kekufuran berupa liberalisme. Paham-paham kekufuran, ya, pluralisme. Pluralisme, sekularisme. Ini dari akar Murji'ah lahirlah pohon-pohon tadi. Pohon liberal, pohon sekuler, pohon plural. Nah, itu pohon-pohon mengerikan semua itu. Dari kenapa? Dari mana itu? Dari Murji'ah. Ya. Itu orang yang enggak mau ngapirin Yahudi Nasrani, ya dia. Murji'ah dia. Ya. Dianggap yang penting itu kalbunya. Perhatikannya, Ahlus Sunnati wal Jamaah menerangkan itu iman itu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau Murji'ah yang kita kenal itu apa? Qaulun. Qaulun wa i'tiqadun. Ada lagi Murji'ah itu kan berjenjang banyak, nanti akan beliau jelaskan. Ada Murji'ah Karomiyah, Batiniyah, Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah Syairah. Bahkan ada Murji'atul Fuqaha. Ya. Ada yang menyatakan iman itu hanya ma'rifah, pengetahuan. Iman itu hanya pengakuan. Iman itu hanya di hati. Ahlussunnah menyatakan kekufuran itu bisa disebabkan karena amalan, karena ucapan, karena keyakinan, dan karena keraguan. Ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan di Durus Syarah Nawaqid Al-Islam. Karena keraguan. Nah, kalau Murji'ah enggak, kafir itu kalau adanya pengingkaran di hati. Adanya takdzib. Oh, itu ucapan dia kafir. Oh, enggak dulu, jangan dulu tegakin hujah dulu. Hujah udah tegak, dulu ada syubhat di kepalanya. Syubhat udah disingkap. Ya, dia kafir karena ada syubhat. Kalau enggak ada syubhat, ya mukmin dia. Lurus dia. Oh, ini tapi itu dulu ada tegak hujah dulu. Hujah udah tegak, ada syubhat. Syubhat udah disingkap. Apalagi yang penting kolbunya, lihat kolbunya itu. Kolbunya itu, ya. Mungkin dia tasdik, bukan takdzib. Subhanallah. Ini Murji'ah. Karena Murji'ah ini menyatakan iman itu hanya pada keyakinan. Kalau Sunnah enggak, qaulun wa amalun. Hanya karena ucapan, lihat, hanya karena ucapan. Yang mengolok-olok Nabi dan para sahabat, Allah langsung katakan, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'u. Apakah kepada Allah, pada Rasulnya kalian mengolok-olok, olok-olok itu amalan apa? Amalan lisan. Qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Kata Syekh bin Baz di 10 salam di pembatal ke-6 keislaman ini, di syarahnya Syekh bin Baz menyatakan para ulama sepakat, orang yang mengolok-olok melalui ucapan lisan dia mengolok agama, maka dia murtad. Sepakat para ulama. Tidak ada yang menyelisihi kecuali gondorwo setan Murji'ah. Kalau ada yang menyelisih itu, nah itu setan Murji'ah. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa inni lamma ra'aitu al-amra kadzalika. Ini ya. Dan aku tatkala aku melihat perkara tersebut demikian, wasyiddat khatari madzhab Murji'ah, dan semakin berbahaya madzhab Murji'ah ini, alal khasah, ya, kepada khasah pribadi, ya, kepada orang-orang yang khusus, qoblal amah, sebelum orang-orang yang umum, masyarakat luas. Kenapa demikian? Likasrati du'ati ilaih, karena banyaknya doa da'i-da'i yang menyeru kepada paham Murji'ah tadi. Ma'ajahlin nas bihaqiqatihi, disertai dengan ketidaktahuan masyarakat tentang hakikat Murji'ah tadi. Ya, enggak tahu. Yang penting, wah ini menarik. Kan begitu. Wa adami nufratihim min du'atil irja, dan mereka pun tidak lari dari para dai yang membawa paham irja. Ra'aitu annal khatara, dan saya melihat perkara bahwa bahaya ini qad idlahamma, idlahamma yadlahimmu, istadda, semakin parah. Lama nabadat nabitatun, lalu minum dulu. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Nah, ketika muncul tumbuh nabitah, muncul tumbuh generasi yang hadonat, yang mereka malah mengadopsi akidah dan irja, akidah murjiah. Wa akhrajatha bilabusin zahiruhu ar-rahmah wa batinuhu al-azab. Dan mereka mengeluarkannya, artinya mereka menampakkan akidah kita nih, padahal akidah murjiah. Bilabusin, labus mayul basu, yang dipakai. Dengan pakaian yang nampaknya adalah rahmat, padahal batinnya adalah azab. Wahadonat al-akidat al-irja'i, mereka mengadopsi akidah murjiah. Wa akhrajadha biwajhin mu'asirin, mereka mengadopsi akidah murjiah dan menampakkannya dengan wajhin, dengan wajah yang kontemporer, bukan dengan wajah yang sebagaimana kaum Jahmiyah dulu yang hanya menyatakan iman itu adalah ma'rifah, iman itu hanya ma'rifat. Ya, bukannya mereka mengatakan sebagaimana murjiahnya kaum Murjiatul Fuqaha. Nah, ini Murjiatul Fuqaha siapa itu? Al-Ahnaf, pengikut madhab Hanafi. Ini yang sering dikatakan demikian. Namun ya ikhwan, Ibnu Abdul Bar, ya, di kitab beliau At-Tamhid, ya, begitu juga dengan Ibnu Abil Is Al-Hanafi menyatakan di Syarah Aqidah Tahawiyah, Al-Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah sebagai penghulu madhab Hanafi telah rujuk dari pendapat yang menyatakan iman qaulun wa'tiqadun, amalnya enggak ada. Amal enggak ada. Telah rujuk. Atau minimal kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, minimal itu hanya khilaf lafzi dengan ahli sunnah yang menyatakan ahli sunnah qaulun wa amalun. Karena apa? Karena kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, hakikatnya madhab Hanafi menyatakan iman berseseorang berpengaruh, terpengaruh oleh adanya amal atau tidak dari orang tersebut. Walaupun kata Syekh bin Baz Al-Albani, ini bukan khilaf lafzi tapi khilaf hakiki. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Nah, akhirnya mereka pakai wajah baru. Nah, litubsida 'alal muslimina aqidatas salaf, agar merusak akidah salaf yang ada pada kaum muslimin. Bismi salaf, dengan nama salaf. Na'udzubillah. Makanya murji'ah itu nyamar jadi salafi. Padahal dia adalah setan murji'ah. Ngeri. Pakai nama salaf lagi. Ya. Pakai nama salaf. Ya, hatta pendeta, hatta Ahok, hatta siapa yang kafir-kafir jelas, uskup Belo, Bunda Teresa enggak dikafirkan. Hatta artis murtad enggak dikafirkan. Sampai tegak hujah, sampai tersingkap syubhat, sampai terpenuhi syarat, sampai tiadanya penghalang. Masya Allah. Gentayangan yang begini. Siapa itu? Bajunya salafi. Penampilannya salafi. Menampakkan akidah salaf. Ngeri ini. Ini lebih mengerikan daripada Jahmi. Kalau Jahmi jelas tuh pakaiannya Jahmi. Kita jauhi dia. Wah, ini mengerikan ini. Bajunya baju salafi, namanya nama salafi, nisbahnya nisbah salaf. Lebih mengerikan ini. Ya dan billah ya ikhwah. Ya. Fadakhala al-irja'u ala jumlatin minan nas khasatan wa ammatan, maka murji'ah masuk ke sejumlah manusia secara khusus dan umum, baik individu maupun masyarakat. Waqtarra bidakwahum khalqun kathirun, dan banyak khalqun, banyak orang kathir yang tertipu bidakwahum dengan klaim-klaim mereka, kami juga pengikut salaf, kami juga mengkaji buku-buku akidah ahli sunnah, katanya. Ternyata membawa umat kepada paham irja. Ya, paham irja. Kata beliau kemudian, wa ra'aitu daruratal kitabati, dan saya melihat urgennya, pentingnya penulisan kitab ini, fidzalika tahdhiran wa bayanan wa kasyfan li haqiqati ma hum alaihi, sebagai bentuk tahdir, peringatan, sebagai bentuk penjelasan dan menyingkap hakikat yang mereka berada di atasnya, yaitu murji'ah. Ya, sampai sini ya. Berikutnya fadal dibaca. Paris baca Paris. Ghaliba anna ghaliba ma hamala al-kathiru maf'ul dari hamala, ma hamala al-kathiru ala ta'athuri bil murji'ati jahlihim, khabar anna jahluhum bitara'iqa, bitara'iqa itu mudaf, walaupun disiko muntahar jumu' ketika mudaf, maka dia majrurnya itu dengan apa? Kasrah. Fi ahsani taqwim. Bi tara'iqi talbisihim. Bi tara'iqi talbisihim wa iqtirarihim. Wa iqtiraru itu ma'atuf kepada jahluhum. Wa iqtiraru wa iqtiraruhum. Wa iqtiraruhum bid'aihim. Bidiaihim as-salafiyata, maf'ul dari iddi'a. Bidiaihim as-salafiyata wa i'jabuhum bimawaqifi jumlatin minhum tijahal khawariji wa ahlil fitani wa itharuhum al-ghayrata ala al-aqidati wa tawhidi wa huna ya'zumu khatbu itu mana sya'an hal, wa huna ya'zumu khatbu wa yafdahu al-balahu wa takabbur kabura, apa bin mudorinya yakburu wa ahlil ilmi wa tullabihi bi raddi sa'ili shubabihim wa ikhmali nari fitnatihim wa imatati bid'atihim wa dhalika fi raddi 'alaihim bayani bolalihim wa antirafihim ani sunnati wa jama'ati wa min hadhi salafi as-salihin wa innama tasuddu bid'atuhum fa'il sadda yasuddu itu bisa bermakna dahaba, wa innama tasuddu bid'atuhum bidajriyati aqidati salafi fil imani wa bayani al-furuqi bainaha wa baina aqidatil murji'ati id bidzalika yatabayyan at-tariqu li talibil haqqi mimman iltabasa 'alaihi al-haqqu bil babili bisababi talbisil mulabbisin wal firaru bima yudhirunahu minal وَبِذَلِكَ تَنْقَطِعُ مَحَجَّةُ الْمُبْطِلِينَ وَتَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى الْمُقْرِضِينَ. نعم. Lewat baris ini bacanya. Wa inni ra'aitu ghaliba itu. Ya. Barakallahu fikum. Wa inni ra'aitu anna ghaliba ma hamala al-katsira 'ala ta'assur bil murji'ati jahluhum bi tara'iqi talbisihim. Ya, kata beliau, ya hafizahullahu ta'ala. Ya. Dan saya, kata beliau, melihat bahwasanya anna ghaliba mahamala al-kathir, bahwasanya yang dominannya, yang kebanyakannya, yang membawa banyak orang ala ta'assur, ya, untuk terpengaruh bil murji'ah, kepada murji'ah itu, kenapa sih? Ya, jahluhum, karena kebodohan mereka, kebodohan banyak orang tadi yang terbawa kepada pengaruh murji'ah, bitara'iqit talbisihim, dengan tarikoh-tarikoh talbis mereka. Artinya kalau kita tahu hakikat iman menurut para ulama salaf, udah nggak bisa lagi terpengaruh oleh akidah murji'ah. Ya, barakallahu fikum. Kita nggak terpengaruh sedikit pun. Maksudnya iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman bisa batal dengan qaulun wa amalun wa i'tiqadun wa taraddudun, dengan keraguan. Keraguan pun juga batal iman. Ya. Artinya kalau ada seseorang yang melakukan pembatal keislaman dari sisi ucapan, semisal mengolok-olok, atau dari sisi keyakinan, semisal benci kepada apa yang dibawa oleh Nabi, ya, atau dari sisi perbuatan, semisal melakukan perbuatan sihir, ya, atau di pembatal kedua, beribadah pada Allah dengan tawasul kepada orang-orang soleh, ya, meminta kepada orang soleh, maka itu semua batal imannya. Kenapa? Karena inilah harus sunnah wal jamaah menyatakan iman itu terdiri dari komponen tersebut. Kalau murji'ah cuma satu aja, yang penting kalbunya. Lisannya sudah berkata semakin panjang jenggot semakin goblok. Lisannya sudah berkata gak apa-apa meminta apa namanya menyambut Dewi Sri ketika panen padi. Gak apa-apa nyadron sedekah laut demi apa ini karena melestarikan Nusantara, ya, meledek-ledek apa lagi, cadar, meledek apa lagi, sholat, sop rapat, meledek apa lagi, semua dia ledek lisannya, perbuatan dia, mauqif dia jelas lagi, dia selalu pro kepada kafiri, memojokkan kaum muslimin, barakallahu fikum. Menurut murji'ah yang kayak begitu tidak kafir. Sampai kayak ada sekelas Armando itu yang sudah meledek Jibril, meledek hadis Nabi, menolak hadis Nabi mengenai wanita yang menolak untuk diajak berhubungan badan dengan suaminya dilaknat malaikat sampai subuh. Kata dia, apa urusannya malaikat melaknat-laknat pri wanita istri yang menolak? Subhanallah. Nah, kalau murji'ah menyatakan untar dulu, lihat dulu hatinya, lihat murji'ah. Ah, barakallahu fikum. Nah, murji'ah ini digandrungi. Nah, orang-orang nggak tahu kenapa, karena murji'ah ini punya thariqah talbis yang manusia kebanyakan orang nggak tahu. Nah, ini sebabnya manusia banyak terpengaruh ke dalam murji'ah. Waqtiraruhum, karena mereka tertipu bidya'ihim as-salafiyyah. Orang-orang tertipu karena klaim murji'ah, oh kami lah salafi, kami salafi. Wa ijabuhum, dan juga karena manusia takjub terhadap mereka, bimawaqifi jumlatin minhum, dengan sikap-sikap sejumlah sikap-sikap mereka, tijahal khawarij wa ahli fitan, terhadap khawarij dan para ahli fitan, orang-orang yang menyebarkan fitnah. Wah, dia bantah khawarij, bantah teroris saban hari, di masjid, tablik akbar, kajian umum, di kantor polisi, bantah khawarij, bantah teroris. wa idharuhum al-ghairata, dan mereka menampakkan kecemburuan besar ala aqidati tauhid, ala aqidati wa tauhid, ala aqidah dan tauhid. Wa huna ya'dhumu al-khatbu wa yafdahu al-bala'. Maka di sini semakin besarlah al-khatbu sya'nun halun, semakin besarlah ke urusannya ini. Wa yafdah al-bala, yafdah asqal, dan semakin berat bencana ini. Wa takburu mas'uliyatil ulama, mas'uliyatul ulama'i wa ahlil ilmi wa tullabihi, dan semakin besar tanggung jawab para ulama, para ahli ilmu dan para penuntut ilmunya. Fi raddi sa'ili syubabihim, dalam membantah. Sa'il itu isim fa'il dari sa'ala yasulu. Maknanya apa sih sa'ala yasulu? Sato, apa ini membongkar. Untuk membantah, membongkar segala macam syubhat mereka. Segala macam syubhat mereka. Wa ikhmadi nari fitnatihim, ikhmad masdar akhmada yukhmidu, memadamkan, memadamkan api fitnah mereka. Wa imadati bid'atihim, mematikan bid'ah mereka. Wa dhalika bi raddi alaihim wa bayani dalalihim, yaitu dengan membantah mereka, menjelaskan kesesatan mereka. Wa inhirafihim, dan penyimpangan mereka. Anis sunnati, dari sunnah wal jamaah. Wa minhaji salafis salih, dan manhaj salafis salih. Wa inna matasuddu bid'atuhum, bid'ah mereka itu akan lenyap. Bitajliyati aqidati salaf, dengan kita menampakkan akidah salaf fil iman, dalam bab iman. Ya, sehingga manusia mengetahui, oh begitu ternyata akidah salaf itu, iman itulah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu batal dengan qaulun wa amalun wa i'tiqadun wa syakun aw taraddudun. Iman itu ucapan, amalan, keyakinan. Iman itu bisa batal dengan ucapan, amalan, keyakinan dan keraguan. Ini menurut ulama salaf. Kalau Murji'ah, iman itu definisinya mungkin sama dengan ahli sunnah, tidak sebagaimana Murji'ah dari kalangan Jahmiyah yang menyatakan iman ma'rifatun. Iman itu cukup ma'rifah. Iman cukup tasdik, membenarkan. Kalau ma'rifah doang ya iblis beriman dong. Iblis beriman. Firaun beriman. Makanya itu enggak cukup. Ya. Artinya apa? Kalau iman itu ternyata ya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ketika seseorang berkata dengan perkataan yang membatalkan keislaman, maka copot imannya. Ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh mengolok-olok agama, yang Syekh bin Baz menyatakan para ulama berijma kafirnya, murtadnya orang yang mengolok-olok agama. Kalau Murji'ah, oh ntar dulu, mungkin maksudnya begini, dalam hatinya gak seperti itu. Kita gak ngurusin korek-korek urusan hati orang, kita hanya menghukumi zahirnya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW walaupun tahu munafik itu kafir, tapi tidak memenggal mereka semua. Kenapa? Karena mereka menampakkan zahirnya apa? Islam. Alhamdulillah sini. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Berikutnya mana? Hah? Mana-mana? Wa inna ma wa bayanul furuq, dan juga dengan menjelaskan perbedaan-perbedaan bainahu wa baina aqidatil murji'ah, antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Murji'ah. It bidzalika, karena yang dengan demikian yatabayyana at-tariqu li talibil haqqi mimman iltabasa 'alaihi al-haqqu minal batili. Maka yang dengan demikian jelaslah jalan bagi para pencari kebenaran, yang tersamarkan olehnya mana yang benar, mana yang batil. Bisa babi talbisil mulabisin, disebabkan talbis oleh orang-orang yang memberikan talbis dari kepada da'i-da'i murji'ah. Waqtirarohum bima yudhirunahu, juga kenapa orang-orang terpengaruh dengan murji'ah? Karena orang-orang tertipu dengan apa yang si murji'ah ini tampakkan. Minal ghairah, berupa kecemburuan, an aqidati salaf. Wah, Kan tadi disebutkan Murji'ah, ya, memasukkan akidah Murji'ah ke dalam kaum muslimin pakai nama salaf. Dan mereka menampakkan kecemburuan terhadap madhab salaf. Mengkajinya juga buku-buku salaf. Nah, kita baca kitab Tauhid, Murji'ah juga baca kitab Tauhid. Yang lucu, aneh bin ajaib, ahli sunnah membaca Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Murji'ah enggak tahu malu baca Kashfus Syubuhat. Kashfus Syubuhat ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantah seseorang yang namanya Muhammad bin Fairuz. Man huwa hadzal rajul? Siapa orang ini? Muhammad bin Fairuz bukan dari kalangan penyembah kubur. Muhammad bin Fairuz bukan dari kalangan orang-orang yang beristighosah kepada orang-orang soleh, bukan. Siapa dia? Dia seorang yang tampil sebagai da'i, sebagai mubalik yang membela amalan-amalan musyrikin kalangan kuburin tadi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dan yang lainnya, bukan menunjukkan kepada kuburin kitab Kashfus Syubhat itu, tetapi kepada pembela kuburin. Paham sih? Ada pembela kuburin baca kitab Kashfus Syubhat, dibacakan ke khalayak, gimana coba ngaconya? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis Kashfus Syubhat untuk membantah semisal orang semisal seperti dia. Malah dia bacain. Gimana tuh coba? Barakallahu fikum. Nah, ini makanya Murji'ah baca Kashfus Syubhat ini aneh bin ajaib. Ya, barakallahu fikum. Wabidarika tanqati'u mahajjatul mubtilin, maka dengan demikian terputuslah hujah orang-orang yang hendak melemparkan kebatilan tadi. Wa taqumul hujjatu 'alal mu'ridin, dan tegaklah hujah bagi kalangan orang-orang yang berpaling. Terus dibaca lagi sini. Ya, sampai selesai mukadimah. Baca. Remon. ومن جاءت هذه الرسالة وجعلت لها عنوانا الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. وقد جعلت بحثي على النحو التالي: المبحث الأول التعريف بعنوان الرسالة. المطلب الأول تعريف السلف لغة وشرعا. المطلب الثاني تعريف المرجعية لغة وشرعا. المبحث الثاني نسب الإرجاع وتطوره وحقيقته. المبحث الثالث Qatarul irja'i mudah penilai irja'i wa atharuhu 'alal fardhi wal majmu'. Mujtama'. Al mabhathu rabi'u al furuqu baina 'aqidati salafi wal murji'ati bil iman. Al-farqu al-awwalu anna al-imana inda salafi murakkabun min a'tiqadil qalbi wa huwa qawluhu wa amaluhu wa nutqul lisani wa nutqi itu murakkabun min i'tiqad, maka nutqin itu ma'tuf kepada i'tiqad. Wa nutqi lisani wa huwa qawluhu wa amalu jawarihi li khilafil murji'ati. Hasbuk, baik. Wa min huna, maka dari sini ja'at hadhihi risalatu, hadirlah risalah ini. Jadi Syekh di sini menulis kitab ini karena keprihatinan beliau dari apa yang beliau ungkapkan tadi sebelumnya. Wa ja'altu laha unwanan, dan saya memberikannya judul Al-Furuq baina aqidati salafi wa aqidati murji'ati fil iman, perbedaan antara akidah salaf dan akidah murji'ah dalam masalah iman. Wa qad ja'altu bahsi 'ala an-nahwi at-tali, saya menjadikan pembahasanku ini di ini pada sebagai berikut, itu pembahasan yang pertama at-ta'rif definisi bi unwani risalah, tentang judul risalah ini. Ya, matlabul awal, ya, pembahasan yang pertama ta'rifus salaf lughatan wa syar'an. Definisi salaf itu apa sih secara bahasa dan syar'i. Ya, pembahasan yang kedua matlabus tsani ta'rifur murji'ati lughatan wa syar'an. Definisi murji'ah secara bahasa dan syara'. Yang ketiga nas'atul irja', nah ini awal-awal munculnya murji'ah, wa tatawwuruhu perkembangannya, wa haqiqatuhu dan hakikatnya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga, matlab sama bahas sama itu maknanya ya, yaitu khatarul irja' wa asaruhu 'alal fardi wal mujtama'i, ya, bahayanya murji'ah dan pengaruhnya kepada pribadi dan masyarakat. Yang keempat pembahasannya yaitu al-furuq, perbedaan antara akidah salaf dan murji'ah fil iman, dalam iman. Apa itu perbedaannya? Al-farqul awal, yang pertama annal iman inda salaf murakkabun, bahwasanya iman menurut para salaf itu tersusun dari keyakinan qalbu wa huwa qawluhu wa amaluhu, yaitu ucapan dan amalannya. Wa nutqi lisani, dan ucapan lisan, wa huwa qawluhu wa amaluhu, yaitu ucapan dan amalnya. Wa amalul jawarih, amal jawarih bi khilafil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Murji'ah yang penting kalbunya. Al-farqu tsani, perbedaan yang kedua antara murji'ah dan salaf, bahwasanya iman inda salaf yazid wa yanqus, bertambah berkurang, wa yatafadalu, bertingkat-tingkat. Ini udah belum? Hah? Belumnya? Ah, repi-repi. Capi. Kencengin dikit suara. Al-abraru muttaqun, fujjar salafu at-talazumah yuqarriru as-salafu at-talazumah yuqarriru as-salafu at-talazumah bayna al-zahiri wal-batini bi khilafi al-murji'ati al-farqu al-khamisu yuqarriru as-salafu anna al-kufra yakunu bil-i'tiqadi wa bil-qawli wa bil-'amali bi khilafi al-murji'ati al-farqu dan nah, ini khomis kok khomis lagi. Oh, ini pembahasan tadi part ya. Tadi baru keempat ya, yang keempat al-mabahas al-furuq baina aqidati salaf wal murji'ah. Nah, sekarang mabahasul khomis. Terus at-tahdhiru as-salafi min al-murji'ah. Terus al-mabahas as-salis tahdhiru Allah maqul muqaddam. Allah as'alu. Kenapa mansub? As'alu an yu'inana ala dhalika wa an yubarika fihi. Wa an yubarika fihi, ha? Wa an yubarika wa as'aluhu ayya rabbana العلم النافع والعمل الصالح وأن يرفضنا الثابت الثبات الثبات على فرد السلف حتى نلقاه حتى نلقاه إنه جواد جواد يا جواد كريم جدير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد كتبه صالح بن محمد السويه. Dari mana Rabi bacanya tadi? Ini kita habis ini kita break dulu ya, nanti habis bisa lagi. Baik. Perbedaan yang kedua antara akidah Ahlussunnah dan akidah Murji'ah dan iman indah salaf, bahwasanya iman menurut salaf itu yazid wa yanqus, bertambah berkurang, ya tafadalu, bertingkat-tingkat fi ashabihi, pada sang empunya, sang empu pemilik imannya. Antara Abu Bakar dan Umar beda, antara Umar dan Abu Hurairah beda, antara Abu Hurairah dan kalangan tabi'in beda, antara kalangan tabi'in dengan kita apalagi, gitu kan. Baik, barakallahu fikum. Faminan nas, maka di antara manusia ada yang abror, orang baik, muttaqun, bertakwa. Minhum al-fujjar al-fasiqun, di antara mereka ada yang orang-orang fajir, orang fasik. Minhum man laysa indahu minal iman ila mithqal dzarratin. Di antara mereka ada yang enggak punya iman kecuali cuma sebesar biji zarrah, atau aqallu min dzalik, atau yang lebih kecil dari itu. Atau yang lebih sedikit dari itu. Minhum man la yabqa min imanihi syai'un, di antara mereka ada yang enggak ada iman sedikit pun. Wahum al-murtadun, di antara mereka adalah kaum murtadun. Ya, bi khilafil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Murji'ah menyatakan demikian. Ya, perbedaan yang ketiga antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Murji'ah, jawazul istisna fil iman inda salaf. Nah, ini menurut para salaf boleh beristisna. Apa sih istisna? Pengecualian. Misalnya antum mengatakan ana mukminun insyaallah. Kalau Murji'ah, oh, tak boleh. Tak boleh pakai insyaallah. Ya. Wadzalika li annal imana indahum qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Yang demikian itu karena iman menurut para ulama salaf adalah ucapan, amalan, keyakinan. Wal istisna indahum innama huwa fil a'mal. Sedangkan istisna pengecualian menurut mereka itu pada amal, pada amal-amal. La fi asli iman, bukan pada asal iman. Kalau pada asal iman ya semua yakin, enggak pakai insyaallah, enggak pakai pengecualian. Nah, ini berbeda dengan Murji'ah. Perbedaan yang keempat antara akidah salaf dan akidah Murji'ah adalah yuqarriru salafu at-talazuma baina dhahiri wal batin. Salaf menetapkan adanya talazum, hubungan yang zahir dan batin, berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah pokoknya batin semua. Ya. Kalau amal-amal zahir ya Ahlussunnah menyatakan itu amal yang nampak, ya udah. Maka dia kufur, bisa. Misalkan dia melakukan pembatal keislaman. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, perbedaan yang kelima, ya, salaf mereka menetapkan bahwasanya kekufuran yakunu bil i'tiqad wa bil qaul wal amal. Ya, menetapkan kekufuran itu dengan keyakinan, ucapan, amal, ditambahkan usul fauzan dengan keraguan. Itu mungkin masuk ke keyakinan ya. Kalau dia ragu berarti keyakinannya rusak. Bi khilafil Murji'ah, berbeda dengan Murji'ah yang cuma keyakinan saja. Ya, pembahasan kelima, tahdhiru salaf minal Murji'ah. Tahdhir para salaf terhadap para Murji'ah. Yang keenam, tahdhiru ulama al-mu'asirin minal irja'. Tahdhir para ulama kontemporer terhadap Murji'ah. Ya, kemudian kata mu'alif, wallaha as'alu ayyu'inana, maka kepada Allah lah saja aku meminta agar Allah menolong kami ala dalik, atas hal tersebut. Wa ayyu baraka fihi, dan semoga Allah memberkahi penulisan ini. Wa ayyadra abiyanil muslimin asyurur wal fitan, semoga Allah menghindarkan segala macam keburukan dan fitnah dari kaum muslimin. Wa as'aluhu ayyarzuqana al ilma an nafi'a wal amala saliha, aku mohon pada Allah agar dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, amal saleh. Wa ayyarzuqana as-sabata ala aqidati salafi, dan aku mohon pada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita as-sabat, kekokohan di atas akidah salaf, hatta nalqahu, hingga kita mati semua berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha jawad, yang maha memberi, karim, ya, bil ijabati jadir, yang mampu mengijabah doa hambanya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada nabinya dan para sahabatnya, ya, kata bahu ditulis oleh Saleh bin Muhammad As-Suwaih. Ya. Ini selesai mukadimah, nanti kita masuk pada isya di mabahas al-awwal, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.